Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada kesempatan malam hari ini kita menginjak kepada hadis yang ke-85. Al-hadisul khamisu wath-thamanun anil Barra ibn Azibin radhiyallahu anhu maqala ramaqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكَعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوئِهِ فَسَجَدَتَهُ فَجَلَسَتَهُ بَيْنَ سَجَدَتَيْنِ فَسَجَدَتَهُ فَجَلَسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. Dari sahabat Al-Barra ibn Azib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, ia bercerita, saya salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil memperhatikan gerakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya mendapati bahwasannya berdirinya Nabi, kemudian rukuknya, iktidalnya setelah ruku, sujudnya dan duduknya di antara dua sujud, kemudian sujudnya kembali, kemudian duduknya ya sebelum salam dan selesai dari salat ya qariban minas sama minas sawa, maka ya panjangnya itu sama. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan selain berdiri dan duduk maka panjangnya itu sama. Nah, di dalam hadis ini ya, sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu menceritakan dan menggambarkan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan bahwasannya antara satu rukun dengan rukun berikutnya maka panjangnya itu sama dan sesuai dengan rukun-rukun tersebut. Maka berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surat Al-Fatihah ataupun membaca surat, kemudian duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertasyahud, maka keduanya sesuai atau menyesuaikan dengan rukuk, iktidal dan sujudnya. Sehingga beliau tidak memanjangkan berdiri dan memendekkan ruku atau memanjangkan sujud kemudian memendekkan berdirinya ataupun duduknya. Bahkan setiap rukun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau menyesuaikan dengan rukun-rukun yang lainnya. Nah, tetapi ini bukan maknanya bahwasannya berdiri dan duduknya Nabi SAW untuk tasyahud itu lamanya sama dengan lamanya beliau ruku dan sujud. Tetapi maknanya adalah beliau tidak meringankan seseorang yang ikut sholat bersamanya dan juga tidak terlalu memberatkan. Nah, artinya apa? Panjang pendeknya rukun itu disesuaikan. Ya. Kalau berdirinya lama berarti nanti ruku kemudian sujud ya, kemudian iktidalnya juga lama. Tetapi kalau berdirinya itu pendek maka ruku dan sujudnya ataupun duduknya itu juga disesuaikan. Walaupun ini tidak berarti bahwasannya apa? Ketika Nabi SAW itu berdiri untuk membaca surat Al-Fatihah atau membaca surat-surat pendek itu ya sama dengan ketika beliau itu ruku ataupun sujud. Nah, sehingga apa? Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan ya tambahan mahalal qiyam wal qu'ud qariban minas sala. Artinya apa? Selain dalam posisi berdiri ataupun posisi duduk untuk tasyahud akhir, maka rukun-rukun itu dilakukan ya hampir sama, panjang pendeknya. Artinya apa? Ya, ketika berdiri ataupun ketika duduk untuk tasyahud akhir, maka apa? Ya, beliau atau Nabi SAW itu melakukannya lebih panjang daripada ruku sujudnya ataupun iktidalnya ataupun duduk di antara dua sujudnya. Nah, tentu apa? Hal seperti ini menjadi relatif. Ya, menjadi relatif. Artinya apa? Ya, ukuran yang sama itu seperti apa? Ya. Nah, sehingga apa? Hal seperti ini sangat sulit untuk kita pastikan. Ya. Artinya panjang pendeknya ketika Nabi SAW itu berdiri ya atau ruku ataupun sujudnya seperti itu. Tetapi ini penggambaran secara umum. Nah, sehingga apa? Dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah yang lebih utama ya, seseorang ketika sholat menjadikan ruku ya, kemudian iktidal ya dari ruku ataupun sujud kemudian iktidal dari sujud itu ya mutasawiyatul maqadir. Jadi apa panjang pendeknya itu sama. Ya, jadi ketika apa ruku kemudian bangun dari ruku iktidal ya, kemudian sujud kemudian bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, maka apa hal itu ya panjang pendeknya itu apa? Ya kira-kira hampir sama seperti itu. Fala yatillul musalli ba'duha 'ala ba'din. Nah, sehingga apa? Ya orang yang salat itu tidak memanjangkan sujudnya tetapi memendekkan rukuknya ataupun memanjangkan rukuknya atau memendekkan sujudnya. Tetapi itu dilakukan dengan ukuran yang hampir sama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ayakunal qiyam lil qira'ah wal julus litashahud al-akhir atwalu min ghairihima. Nah, berdiri ketika membaca surat Al-Fatihah atau membaca surat-surat ya setelah Al-Fatihah, kemudian duduk untuk tasyahud akhir hendaklah lebih panjang daripada rukun-rukun yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, antakuna shalah fi jumlatiha mutanasibatun. Ya, sehingga apa? Sebaiknya salat itu secara umum ya mutanasibah, antara satu rukun dengan rukun yang lainnya itu apa? Disesuaikan. Ya. Fayakunu tulul qiraah munasiban masalan lirruku'i wassujud. Artinya apa? Panjangnya bacaan itu pun harus disesuaikan dengan panjangnya ruku dan sujud. Artinya, kalau seseorang itu mau memperpanjang bacaannya, maka ya sebaiknya dia pun memperpanjang apa? Ruku dan sujudnya seperti itu. Ya, walaupun apa? Tidak berarti nanti panjang ruku dan sujudnya itu sama dengan ketika panjangnya ketika dia berdiri. Ya, tetapi apa itu disesuaikan. Nah, makanya nanti kita akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan disesuaikan itu. Ya, tentu apa? Untuk memastikan dengan ukuran sama panjangnya, tentu hal itu tidak tepat seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ya, Subutut tumanina fil i'tidal min ar-ruku'i was-sujud khilafan lil muta'alibina fi salatihim mimman la yuqimuna aslan bihim fi hadha rak'an ruknain. Nah, jadi apa? Ya, subutut tumaninah. Jadi adanya tumaninah ketika seseorang itu i'tidal, ya, berdiri tegak ketika bangun dari ruku atau duduk tegak ketika bangun dari sujud. Nah, jadi betul-betul ketika bangun dari ruku itu harus benar-benar berdiri tegak, ya. Atau ketika bangun dari sujud benar-betul harus duduk tegak. Nah, berbeda orang yang ya mempermainkan, ya, atau orang yang mempermainkan sholatnya, di mana mereka itu kadang-kadang tidak melakukan rukun ini. Artinya apa? Sebelum berdiri tegak ketika bangun dari ruku itu sudah sujud. Atau mungkin ketika dia bangun dari sujud yang pertama, sebelum tegak duduk itu sudah sujud lagi. Nah, tentu apa? Hal seperti ini ya tidak menegakkan atau menyempurnakan rukun di dalam salat. Nah, kemudian yang kelima ya, sebagian orang menyangka bahwasannya bangun dari ruku itu disebut dengan ruknun saghir. Jadi rukun tetapi yang ukurannya itu apa? Kecil. Ya, berbeda dengan rukun-rukun yang lainnya disebut dengan rukun yang besar. Nah, kenapa? Karena di dalam ya bacaan ketika bangun dari ruku itu tidak disunnahkan untuk mengulang tasbih sebagaimana di dalam ruku dan sujud. Nah, artinya apa? Di dalam ruku dan sujud kita dianjurkan untuk mengulang-ulang bacaan tasbih kita. Kalau kita membaca di dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim, maka apa? Yang wajib dibaca satu kali. Tetapi apa? Kita disunnahkan, dianjurkan untuk mengulang-ulang ya sampai 3 kali atau sampai 11 kali. Nah, demikian pula dengan bacaan di dalam sujud. Ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la atau ditambah wabihamdi seperti itu, nah, yang wajib kita baca sekali, tetapi disunnahkan, dianjurkan kita mengulang-ulang itu sampai 3 kali, bahkan sampai 11 kali. Nah, sebagian orang menyangka ketika bangun dari ruku itu ya, karena tidak disunnahkan mengulang bacaan tasbih, sehingga ya berdiri ketika i'tidal bangun dari ruku itu tidak memperlama atau tidak memperpanjang. Ya, tentu apa? Ini adalah analogi yang keliru. Ya, kenapa? Karena analogi ini nanti bertentangan dengan nas, di mana di dalam hadis zikir yang sangat dianjurkan atau zikir yang disyariatkan ketika seseorang itu berdiri tegak setelah bangun dari ruku itu lebih panjang bacaannya ya dibandingkan dengan zikir yang disyariatkan ketika kita dalam keadaan ruku. Nah, sehingga apa? Ya, memang dianjurkan ketika dalam posisi i'tidal bangun dari ruku itu kita memperlama berdirinya. Ya, tentu memperlama berdiri itu apa? Kita membaca bacaan yang disunnahkan di dalam posisi seperti itu. Dan kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana hadisnya itu ya diriwayatkan oleh 3 orang ya, atau 300 orang, 3 orang sahabat ya, di mana apa? Bacaan ketika i'tidal atau setelah bangun dari ruku itu lebih panjang daripada bacaan di dalam ruku. Nah, sehingga apa? Disunnahkan kita memperpanjang berdiri setelah kita bangun dari ruku. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam penjelasan hadis ini pun disebutkan tentang satu faedah. Ya. di mana sesuatu yang sudah kita ketahui atau kita maklumi dari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau itu memperpanjang atau memperlama ketika berdiri, ya, ketika membaca Al-Fatihah ataupun surat, ataupun memperlama memperpanjang ketika duduk, ya, dalam tasyahud akhir dari gerakan-gerakan salat lainnya. Nah, jadi apa? Ya, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu memperpanjang lamanya berdiri atau memperpanjang, ya, lamanya duduk. Yang pertama, memperpanjang berdiri itu karena memang kita disunnahkan membaca surat. Nah, surat ini kita bisa apa? Membaca lebih panjang. Kemudian yang kedua, di dalam tasyahud akhir kita dianjurkan untuk memperbanyak apa? Doa. Ya, karena doa, ya, di dalam penghujung salat ini termasuk waktu yang diistijabah atau waktu-waktu mustajab, waktu-waktu di mana doa itu dikabulkan. Salah satunya adalah apa? Doa di penghujung salat sebelum seseorang itu salam, seperti itu. Nah, sehingga apa? Kebiasaan Nabi SAW beliau memperpanjang, ya, lamanya berdiri dengan memperbanyak bacaan ayat-ayatnya atau juga memperbanyak di dalam apa? Doanya. Yang itu berbeda dengan, ya, apa namanya? Rukun-rukun salat yang lainnya. Nah, sehingga apa? Para ulama ataupun para pensyarah hadis, mereka berbeda penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan al-munasabah, adanya kesesuaian antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Ya, karena ini sifatnya kualitatif sehingga apa? Sangat sulit untuk diukur dengan ukuran yang pasti, seperti itu. Nah, disesuaikannya seperti apa? Berbeda kalau misalkan ukurannya itu kuantitatif, mungkin ya sangat mudah untuk kita bisa pastikan, ya, lamanya itu berapa menit, seperti itu, atau misalkan, ya, lamanya itu dengan seukuran kira-kira membaca berapa ayat, seperti itu. Nah, tapi karena ini sifatnya kualitatif sehingga apa? Sangat sulit untuk dipastikan. Nah, sehingga apa? Yang dimaksud dengan bagaimana Nabi SAW itu menyesuaikan antara satu rukun dengan rukun yang lainnya di dalam sholatnya, maka para ulama itu berbeda pendapat. Nah, sehingga Imam Nawawi, ya, beliau mengatakan, ya, bahwasannya yang dimaksud kadang-kadang Nabi itu menyesuaikan antara satu rukun dengan rukun berikutnya, artinya apa? Ketika beliau misalkan berdiri lama, kemudian rukuknya juga lama karena disesuaikan dengan lamanya berdiri, maka hal itu adalah, ya, dilakukan sesekali. Walaisat da'imah, tetapi itu bukan menjadi apa? Kebiasaan. Nah, kemudian ulama yang lain disebutkan, ini adalah Ibnu Daqiqil Id. Beliau mengatakan, yaqtadi hadha takhfif mal ada fihi tatwil au tatwil mal ada fihi takhfif. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan, ya, melakukan salat ataupun rukun-rukun salatnya di mana kebiasaannya juga apa? Lama. Jadi kadang-kadang yang biasanya lama dilakukan dengan ringkas. Yang biasanya ringkas dilakukan lama. Dan itu dilakukan bukan terus-menerus, tetapi apa? Sifatnya apa? Ya, aridah. Aridah itu sesuatu yang memang dilakukan, ya, apa, sesekali saja, seperti itu. Nah, sehingga apa? Nah, kalau kita lihat di dalam pemahaman hadis ini, maka yang dimaksud dengan munasabah atau disesuaikan antara satu rukun dengan rukun yang lainnya, artinya jika seseorang itu memperpanjang bacaan, ya, nah, maka dia pun juga harus menyesuaikan, memperpanjang rukuknya, memperpanjang sujudnya, memperpanjang duduk di antara dua sujud, ya, karena disesuaikan dengan apa? Lamanya berdiri. Nah, sehingga apa? Nah, hal ini yang dimaksud dengan qariban minas sawa, ya, dari sisi apa? Sama, dari sisi panjang atau pendeknya. Nah, jadi kalau seseorang itu misalkan dalam berdiri itu lama, maka sujud dan rukunya juga harus disesuaikan. Artinya apa? Memperlama dari yang memang biasanya. Ya. Jadi kalau biasanya kita membaca misalkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la ketika dalam sujud, dalam ruku dan sujud tanpa mengulang, maka untuk memperlama itu kita bisa mengulang sampai dengan apa? 11 kali. Dan itu disesuaikan dengan lamanya kita berdiri karena kita membaca surat-surat yang panjang seperti itu. Nah, begitu. Nah, sehingga apa? Ya, hal seperti ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah dan juga dalam kitabnya Tahdzibus Sunan. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Nah, kemudian kita berpindah kepada hadis yang ke-86. An Sabitin Al-Bunani an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala inni la'alu an usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina qala Sabit fa kana Anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يكون القائل قد نسي. Dari Sabit Al-Bunani dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, sesungguhnya saya tidak akan memperpendek salat ketika mengimami kalian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengimami kami dahulu. Jadi apa? Saya akan mencontohkan bagaimana Rasulullah sallam itu melakukan salat secara sempurna sebagaimana Nabi sallam itu dulu mengimami kami para sahabat, ya, ketika sholat. Nah, kemudian Sabit ini mengatakan bahwasannya Anas bin Malik melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh kalian. Bahwasannya apa? Ketika dia bangun dari ruku untuk iktidal, maka intasaba qa'iman, dia itu berdiri lama. Sampai-sampai seseorang itu mengatakan qad nasiya, mungkin dia itu lupa kok berdirinya apa lama sekali. Kemudian ketika dia itu bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, dia pun duduk dengan lama. Sampai-sampai orang itu mengatakan apa, barangkali dia itu apa lupa seperti itu. Nah, artinya apa? Anas bin Malik mengimami, ya, salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami dirinya dan sahabat yang lainnya salat. Di mana apa? Beliau, ya, berdiri lama ketika iktidal, bangun dari ruku, dan juga ketika apa? Duduk di antara dua sujud. Sehingga seakan-akan atau hampir atau sampai orang mengatakan jangan-jangan dia itu apa? Lupa. Ya, kenapa? Karena saking lamanya berdiri seperti itu. Nah, maka di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya Anas radhiyallahu anhu, ya, itu mengatakan bahwasannya saya akan mencontohkan dengan sungguh-sungguh, ya, kepada kalian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan atau mengimami salat kepada kami, dan saya tidak akan apa mengurangi sedikit pun supaya kalian itu bisa untuk mencontoh, ya, kepada salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa? Rawi hadis ini mengatakan bahwasanya Anas bin Malik ketika itu melakukan sholat dengan secara sempurna, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga apa? Ya, rawi hadis ini tidak melihat atau tidak apa namanya? Dia melihat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti sholat. Di mana Anas bin Malik ketika itu memperpanjang berdiri setelah ruku dan memperpanjang duduk setelah sujud, seperti itu. Nah, sehingga apa? Ketika dia itu bangun dari ruku untuk berdiri dengan lama sampai-sampai orang itu mengatakan qad nasiya, jangan-jangan dia lupa, seperti itu. Nah, demikian pula ketika dia itu bangun dari ya, sujudnya kemudian duduk lama, maka ya, sampai-sampai ada orang yang mengatakan jangan-jangan dia itu apa, lupa, karena saking lamanya duduk atau saking lamanya berdiri. Nah, sehingga dalam hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Yang pertama, fihi dalilun ala masyru'iyati tatwilil qiyam ba'da ruku wa tatwilul julus ba'da sujud wa annahu fa'ala fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menjadi dalil tentang dianjurkannya, disunnahkannya memperpanjang berdiri setelah bangun dari ruku, setelah dari ruku, kemudian memperpanjang duduk setelah sujud. Dan hal ini merupakan ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hadis ke-87. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala ma shallaitu wara'a imamin qattun akhaffa salata wala atamma salata minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan saya tidak pernah salat di belakang imam sekalipun lebih ringan sholatnya dan lebih sempurna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallam itu sholatnya ringkas tetapi apa? Sempurna. Ya, sholatnya ringkas tetapi sempurna. Nah, maka dalam hadis ini Nabi Anas bin Malik ya menafikan bahwasanya apa? Tidak ada imam selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih ringkas sholatnya, di mana Nabi SAW ketika mengimami sholat tidak memberatkan makmumnya. Sehingga apa? Ketika makmum itu selesai dari sholatnya, maka apa? Fayakhrujuna minha wahum fiha raghibun. Mereka itu apa? Senang. Ya, karena sholatnya apa? Ringkas. Ya. Coba kalau imamnya sholatnya ringkas, insya Allah apa? Banyak orang yang memujinya. Wah, alhamdulillah sholatnya ringkas seperti itu. Apalagi kalau sholat tarawih seperti itu, ya, yang memang biasanya di masjid-masjid lain misalkan setengah jam bahkan mungkin ada yang lebih. Ini 20 menit, 15 menit sudah selesai. Ya, artinya apa? Ketika itu orang-orang masih senang, raghibun seperti itu. Nah, tetapi selain ringkas juga apa? Menjaga kesempurnaan sholat. Nah, ini yang sulit. Kadang-kadang ada yang ringkas tetapi apa? Tidak sempurna sholatnya. Bahkan rukun-rukunnya itu sering dilanggar atau tidak dilakukan. Seperti itu. Ya. Ini mohon maaf misalkan apa? Banyak di beberapa masjid, kalau misalkan dalam bulan Ramadan, ketika sholat tarawihnya itu 23 rakaat. Seperti itu. Karena mengejar jumlah rokaat yang sangat banyak, ya, kemudian apa? Membaca surat Al-Fatihah pun dengan cepat, ya, bahkan kononnya dengan satu nafas seperti itu. Jadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Walad Dolin itu satu nafas, ya. Jadi tidak ada jedanya seperti itu, ya. Nah, kadang-kadang bacaan itu tidak jelas, ya. Jadi cuman yang jelas itu apa? Akhirnya saja. Jadi kadang-kadang orang belum menyimak sudah waladzalin amin seperti itu, ya, karena saking cepatnya. Ya, kadang-kadang membaca surat saja, ya, itu dipilih surat yang paling pendek, bahkan mungkin ya huruf-huruf muqata'ah. Ya, jadi baca ayatnya alif lam mim Allahu akbar. Atau misalkan nun Allahu akbar. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena mengejar jumlah rakaat yang banyak tetapi apa? Tidak menjaga kesempurnaan apa? Salatnya. Seperti itu. Sehingga kadang-kadang ya orang yang salatnya 23 rakaat itu lebih dulu selesai daripada orang yang sholatnya 11 rakaat. Nah, tentu apa? Ini sesuatu yang keliru, tidak tepat. Nah, Nabi SAW itu sholatnya ringkas tetapi apa? Sempurna, seperti itu. Nah, maka apa? Yang disebut dengan sempurna itu menjaga wajib-wajib di dalam sholat serta menjaga hal-hal yang dianjurkan di dalam sholat. Dan ini merupakan salah satu pengaruh dari keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan begini, kalau dalam pembacaan sujud dan ruku, maka apa? Ya kita pilih bacaan-bacaan yang pendek. Ya, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Ya, ataupun nanti ketika kita membaca pula kita membaca surat-surat yang pendek seperti itu. Tetapi apa? Itu tidak mengurangi kesempurnaan di dalam sholatnya. Seperti itu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah atau kesimpulan. Yang pertama, ayya'tiyal imam bis-salati khafifah. Jadi hendaklah imam itu melakukan sholat khafifah. Dengan apa? Ringkas ringan. Ya. Hatta la yashuqqa 'alal musallin, sehingga tidak memberatkan orang-orang yang ikut salat. Nah, tetapi sekaligus ringkas tetapi juga harus apa? Tamah, sempurna. La yanqusu min thawabiha syai'un, sehingga apa? Tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, maka kesempurnaan sholat itu dengan melakukan wajib-wajib di dalam sholat ataupun sunnah-sunnah di dalam sholat tanpa memperpanjang. Nah, sehingga memang ya betul-betul ketika mengimami sholat itu harus memilih ya doa-doa ataupun bacaan-bacaan yang memang apa ya ringkas pendek seperti itu, dan itu sesuai dengan tuntunan Nabi dan tidak memberatkan orang yang sholat seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, anna sholatan Nabi SAW akmalu sholatin. Jadi sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah sholat yang paling sempurna. Sehingga apa? Fal yahris al musalli ala ayya ja'ala salatahu misla salatihi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga apa? Ketika kita melakukan sholat, maka apa? Hendaklah di dalam diri kita itu ada semangat untuk selalu ya mengikuti ya bagaimana cara sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin kadang-kadang begini, Pak. Ya. Kita yang sudah lama melakukan sholat, perasaan sholat kita itu apa? Sudah benar. Tetapi kadang-kadang ketika kita cek ya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah tata cara sholat Nabi Shallallam, ternyata apa? Masih ada yang belum sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga apa? Ya, memang kewajiban kita adalah untuk terus belajar, kemudian untuk menyempurnakan bagaimana atau agar sholat kita itu betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkadang-kadang seperti itu, kita merasa sudah sesuai dengan tuntunan Nabi, tetapi ketika kita cek ternyata apa? Ya, masih ada yang belum sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, fihi jawazul imamah al-mafdul lil fadil. Nah, bolehnya ya orang yang mafdul, jadi mafdul itu ya orang yang lebih rendah, ya, itu mengimami orang yang lebih afdal, seperti itu, ya. Di mana apa? Ala takdir anna Anasan radhiyallahu anhu afdalun mimman yusalli bihi ghair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan bahwasanya apa? Anas radhiyallahu anhu, ya, dia apa? Lebih afdal, ya, mimman yusalli bihi ghair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari orang yang salat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka apa? Imam masjid, ya, jadi imam tetap di satu masjid itu muqaddamun, dia harus didahulukan dari yang lainnya. Walaupun di belakang itu ada yang lebih afdal. Kenapa? Karena dia posisinya sebagai imam tetap di masjid, ya, maka apa? Dia yang lebih berhak untuk apa? Untuk menjadi imam, walaupun di belakangnya ada orang yang lebih afdal, seperti itu. Misalkan apa? Ya, ketika kita menjadi tuan rumah, kemudian di dalam rumah kita ada tamu. Kemudian apa? Kita melakukan sholat berjamaah di rumah. Maka yang lebih afdal adalah apa? Tuan rumah menjadi imam. Walaupun mungkin tamu kita itu sebetulnya, ya, lebih utama karena dia kiai atau ustadz, seperti itu, yang mungkin, ya, lebih afdal dari kita ketika kita, ya, melakukan sholat. Tetapi karena kita sebagai posisinya tuan rumah, maka apa? Itu didahulukan. Nah, artinya apa? Boleh, ya, orang itu mengimami walaupun di belakangnya itu ada orang yang lebih afdal, seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin tiga hadis yang kita bisa bahas, ya, pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya.